Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kepada segenap ikhwah dan sekaligus juga wali santri pada pendidikan atau tarbiyah Hafizul Quran yang ada pada kesempatan majlis di pagi hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan nikmah yang tidak sanggup kita menghitungnya. Maka kita masih sangat kurang untuk selalu mengingat terhadap setiap kenikmatan-kenikmatan Allah Jalla wa'ala. Tentu kita berusaha untuk senantiasa mensyukuri terhadap kenikmatan yang Allah Jalla wa'ala berikan, dan kita berharap agar Allah Jalla wa'ala golongkan kita sebagai asy-syakirin, hamba-hambanya yang selalu mensyukuri kenikmatan-kenikmatannya. Salah satunya adalah kita bisa menyempatkan waktu untuk ta'lim melalui pertemuan wali santri di pagi hari ini. Kita membahas satu kitab yang sudah kita tahu bersama, Ahkamul Janaiz wa Bida'uha, karya Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, yang pada pertemuan terakhir, tepatnya 24 Maret 2018, telah kita selesaikan bab yang ke-8. InsyaAllah ta'ala melangkah pada bab berikutnya yang ke-9. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan bab sana'un nas 'alal mayyit, pujian orang kepada si mayyit. Pada poin atau masalah yang ke-26, melanjutkan dari angka atau poin yang sebelumnya. Kata beliau, wassana'u bil khair 'alal mayyit min jam'in minal muslimin as-sadiqin aqalluhum itsnan min jiranihi al-'arifina bihi min dhawi as-salah wal 'ilmi mujibun lahu al-jannah bifadlillah. Bahwa pujian kebaikan terhadap si mayit yang dilontarkan atau diakui oleh sekumpulan dari kaum muslimin as-sadiqin, kaum muslimin yang jujur, pengakuan dari mereka bahwa si mayit ini betul-betul adalah orang yang baik. 6. Aqalluhum itsnan, yang mana minimalnya 2 orang. Sekumpulan dari kaum muslimin yang jujur tadi, entah berapa jumlahnya, setidaknya kata beliau, jika sudah ada 2 orang saja, min jiranihil arifina bih, dari para tetangganya yang memang tahu kepadanya, kepada dia, 6. Min dawi as-salah wal ilm, dan yang suka melakukan kebaikan dan juga suka pula kepada ilmu. Pengakuan yang demikian terhadap si mayit itu bisa menjadi sebab mayit tadi dimasukkan jannah oleh Allah Jalla wa'ala. Mujibun lahul jannah bifadlillah. Mengharuskan, bahkan dikatakan di sini akan mengharuskan si mayit tadi masuk ke dalam jannah bifadlillah, atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menunjukkan pujian tadi bermanfaat, pujian yang baik kepada si mayit. Tentu yang memuji tadi adalah al-muslimin as-sadiqin, orang muslim yang jujur, dari para tetangganya yang memang betul-betul tahu bahwa si fulan yang pernah menjadi tetangganya yang sekarang menjadi mayit, maka orang itu adalah betul-betul baik. 6. Maka dengan pernyataan seperti itu, walaupun minimalnya 2 orang, menjadi sebab masuknya ke dalam jannah. Pernyataan ini tentu berdasarkan dari riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bawakan ada 3 hadis. 6. Maka kita simak bersama masing-masing hadisnya. Yang pertama dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, Anas menceritakan, murra 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi janazah. Suatu hari pernah dilewatkan, diusung jenazah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asna 'alaiha khaira. Maka beliau memberikan pujian baik kepada jenazah tersebut. Wa tataba'at alsun bil khair. Demikian pula lidah orang-orang pun ikut menyebut kebaikan yang ada di sekitar beliau, ikut pula memuji kebaikan kepada si mayit. Faqalu kana ma'alimna yuhibbullah wa rasuluh. Di mana mereka menyatakan sesuai dengan apa yang kami ketahui bahwa si fulan itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Faqala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mendengarkan pernyataan dan pengakuan mereka para sahabat yang lain seperti itu, beliau menyatakan wajabat, wajabat, wajabat. Beliau sebut kata wajabat 3 kali, yang maknanya pasti, pasti, pasti. Nah, artinya pasti jenazah itu dimasukkan jannah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa murra bi janazah. Suatu ketika yang lain beliau dilewatkan atau adanya diusung jenazah di hadapan beliau. Fa usni 'alaiha syarran. Beliau memberikan pujian. Nah, beliau menyatakan keburukan kepada jenazah tersebut. Wa tataba'at alsun laha bisyarr. Maka lisan-lisan pun yang ada di sekitar beliau menyatakan dengan penilaian yang sama bahwa jenazah tadi adalah jenazah yang jelek. Faqalu, mereka sampai bilang bi'sal mar'u kana fi dinillah, bahwa sungguh dia seburuk-buruk orang di dalam agama Allah. Faqala Nabiyullah, maka berkata Nabiullah, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajabat, wajabat, wajabat. Pasti dan pasti dan pasti. Yakni dia nasibnya akan sengsara, nasibnya akan dimasukkan ke dalam an-nar. Naam. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya beliau memberikan jawaban atau komentar seperti ini adalah berita dari Allah Jalla wa'ala. 2 jenazah di waktu yang berbeda, yang satu jenazah yang baik dan yang satu jenazah yang buruk. Nah, sudah kita dengarkan bagaimana masing-masingnya. Faqala Umar, maka Umar ibn Khattab Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu, fadan laka abi wa ummi. Umar yang ada di saat itu, maka bertanya sambil bersumpah, demi ayah dan ibuku sebagai tebusanku. 6. Salam. Murra bi janazah, fa usni 'alaiha khaira. Sudah dilewatkan jenazah, kemudian dipuji kepadanya dengan pujian yang baik. Fakulta, dan engkau menyatakan ya Rasulullah, wajabat, wajabat, wajabat. Sementara sebaliknya, murra bi janazah fa'usni 'alaiha syarran. Satu jenazah yang lain, jenazah itu adalah jenazah yang jelek. Fakulta, wajabat, wajabat, wajabat. Engkau katakan pula, wajabat. Sampai terulang 3 kali. Apa maksudnya ya Rasulullah? Demikian pertanyaan siapa? Pertanyaan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memberikan penjelasannya. Man athnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah. Barang siapa yang engkau berikan pujian kepadanya kebaikan, maka wajib baginya al-jannah. Wa man athnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Sebaliknya, ketika engkau berikan, engkau sebut keburukannya, artinya pujian tapi pujian yang jelek, wajabat lahun nar, maka wajib bagi jenazah tadi neraka sebagai tempatnya. Al-malaikatu syuhada'ullahi syuhada'ullahi fis-sama', para malaikat itu menjadi saksinya Allah subhanahu wa ta'ala di langit. Wa antum syuhada'ullahi fil-ard, antum syuhada'ullahi fil-ard. Kalian menjadi saksinya Allah di bumi, kalian menjadi saksinya Allah jalla wa'ala di bumi. Beliau ulang 3 kali. Antum syuhada'ullahi fil-ard. Dalam riwayat lain kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wal al-mu'minun syuhada'ullah fil ard. Bahwasanya kaum mukminin, orang-orang yang beriman itu menjadi saksinya Allah di bumi. Sebagai ganti riwayat antum, maka beliau sebut riwayat lain al-mu'minun. Antum di sini adalah orang-orang yang beriman. Bukan antum secara keumuman, tetapi melalui riwayat lain memberikan penjelasan adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Inna lillahi malaikah. Bahwasanya Allah Jalla wa'ala itu memiliki malaikat. Tantiqu ala al-sinati bani Adam. Yang menyebutkan melalui lisannya Bani Adam, melalui lisannya manusia, bima fil mar'i minal khairi wasyarri, terkait dengan kebaikan dan keburukan pada diri seseorang. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala memiliki malaikat, tantiqu ala al-sinati bani Adam, yang menyebutkan melalui lisannya manusia kebaikan dan keburukan seseorang. Makanya harus menjaga lisan. Ketika sudah terlontarkan melalui lisan ucapan yang baik, maka mudah-mudahan diaminkan oleh malaikat yang ada di sekitar kita yang kita tidak mengetahuinya. Para malaikat ikut mengabulkan, ikut mengaminkan. Semoga itu dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau yang kita lontarkan doa kejelekan kepada seseorang, kemudian diaminkan oleh malaikat Allah Jalla wa'ala juga, maka akan terkabul. Nah, maka harus berhati-hati melontarkan, mengeluarkan apa yang ada melalui lisan kita. Nah, kepada seseorang, maka khawatirnya kemudian diaminkan atau didengar, diketahui dan disampaikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di sekitarnya. Maka demikian pula terkait dengan jenazah, ketika ada persaksian pengakuan yang memujinya kebaikan, wajabat lahul jannah, maka dia menjadi sebab untuk mengharuskan masuk ke dalam jannah. Sebaliknya dan yang sebaliknya, ketika disampaikan pengakuan bahwa dia adalah orang yang jelek selama ini dalam hidupnya, maka juga bisa menjadi sebab masuknya dia ke dalam neraka. 6. Ini sudah kita tahu, insyaallah taala kita paham hadis yang pertama melalui jalan Anas Ibni Malik radhiyallahu taala anhu. Yang kedua dari jalan Abul Aswad Ad-Dili. 6. Abul Aswad Ad-Dili. Qala, beliau menyatakan, atau Ad-Diyali. Ad-Diyali. Ataitul Madinah. Suatu hari aku datang ke Madinah. Waqat waqa'a biha marad. Di sana ternyata sedang terjangkit suatu penyakit. Entah apa jenisnya penyakit tadi, yang jelas adanya marad, adanya penyakit yang sedang menimpa di sana. Wahum yamutun mautan zari'a, sehingga menjadi sebab mereka itu mati serentak. banyak korban. Fajalastu ila Umar ibn al-Khattab, maka aku duduk di hadapan, di dekatnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Famarrat janazah fa'athna khaira, maka tiba-tiba ada satu jenazah yang dilewatkan, diusung di hadapan Umar. Fa'athna khaira, maka Umar memberikan pujian kebaikan. Artinya yang berada di sekitar beliau memuji kebaikan. Faqala Umar, maka Umar menyatakan wajabat, maka dengan itu mengharuskan dia masuk ke dalam jannah. Faqultu, maka Abul Aswad Ad-Diyali bertanya kepada Umar, ma wajabat ya Amirul Mukminin, apa yang kau maksud kata wajabat wahai Amirul Mukminin? Qala, kata Umar, qultu kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, aku berucap seperti itu tadi sebagaimana aku yang pernah dengar atau apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi pernah sampaikan sabdanya, ayyuma muslim syahidalahu arba'atun bi khair adkhalahu Allahul jannah, tidaklah atau muslim manapun yang dipersaksikan oleh 4 orang. 6. Muslim manapun yang menjadi jenazah yang dipersaksikan oleh 4 orang bi khair, dengan persaksian yang baik, adkhalahullahul jannah, maka menjadi sebab Allah Jalla wa'ala masukkan dia ke dalam jannah. Berapa tadi disebut? 4. Pada riwayat Anas 2. Riwayat ini 4. Tapi kemudian para sahabat bertanya lagi, wa thalatha, bagaimana kalau 3? Qala, kata sahabat, kata Umar, wa thalatha, juga 3 termasuk. Qulna, maka para sahabat bertanya lagi, wa thnan, bagaimana kalau 2? Qala, kata Umar, wa thnan, dan juga 2 termasuk. Summa lam nas'alhu fil wahid, kemudian kami tidak menanyakan kepada beliau bagaimana kalau 1 orang. Maka dengan riwayat ini kita mendapatkan tambahan lagi, minimalnya 4, kemudian juga 3, kemudian juga pada akhirnya adalah 2 sebagaimana riwayat yang sebelumnya. 2 riwayat yang sudah kita dengarkan sama-sama riwayatnya adalah sahih. 6. Masih kita perlu tambahkan lagi satu riwayat yang ketiga. Ma min muslim yamutu fayashhadu lahu arba'ah min ahli abiyati jiranihil adnayain. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, kemudian diberikan persaksian oleh 4 anggota keluarga tetangganya yang paling dekat. 6. Sehingga di sini pula pentingnya untuk menghargai tetangga. 6. Sampai pada riwayat ini, riwayat Anas juga dengan lafaz jiran, tetangga. Nah, maka kalau mau dihubungkan kaitannya di sini dengan hak tetangga yang perlu dihargai, dimuliakan, karena mereka lah yang paling dekat dengan kita sebelum keluarga kita. Mungkin keluarga kita yang ada ikatan darah jauh dari kita, memang saudara dekat tetapi jauh dari kita. Sementara yang dekat dengan kita adalah tetangga. Nah, jika ada seorang muslim meninggal dunia dipersaksikan oleh 4 orang anggota keluarga tetangganya yang paling dekat, annahum la ya'lamuna minhu illa khair, di mana mereka tidak pernah mengetahui darinya kecuali khair, kecuali kebaikan, illa qalat, qala Allah Ta'ala wa tabarak, melainkan Allah yang maha tinggi dan maha mulia menyatakan qad qabiltu qaulakum, sungguh aku telah terima ucapan kalian. Au qala bi syahadatikum, atau aku akan berikan ampunan kepadanya. Wa ghafartu lahu ma la ta'lamun, dan aku akan ampunkan kepadanya apa yang kalian tidak mengetahuinya. Subhanallah, bagaimana dampaknya dari pengakuan orang yang hidup tadi. Siapa mereka? Al-Muslimin, As-Sadiqin, orang Muslim yang jujur keimanannya. Bisa berdampak kebaikan kepada si mayit. 6. Berdasar dari 3 riwayat tadi, maka menunjukkan kesaksian tersebut tidak dikhususkan sahabat saja, tidak dikhususkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tapi bagi orang mukmin yang hidup setelah mereka, yang mengikuti langkah dan jalan generasi mulia yang soleh, baik dari sisi keimanannya maupun dari sisi keilmuannya, maka turut serta pula ketika mereka mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang beriman kebaikan, menjadi sebab masuknya dia ke dalam jannah. 6. Inilah yang dimaksudkan pada bab 9, pujian orang kepada si mayit. Lantas bagaimana kalau kita pernah saksikan ketika ada jenazah, kemudian setelah jenazah tadi mungkin disolatkan sebelum dia dimakamkan, ada salah seorang kemudian berbicara, sebagai pembicaranya menanyakan kepada yang hadir, ma tashhaduna fih, ishhadu lahu bil khair, meminta kepada yang hadir dengan menyatakan ma tashhaduna fih, bagaimana pendapat kalian melihat si mayit ini. Mungkin di antara antum ada yang pernah mengalami menyaksikan keadaan seperti ini. Ada? Hah? Ada yang belum pernah? Ada yang sudah? Siapa yang sudah? Nah, ya. Yang belum pernah tahu, nanti suatu saat tahu, oh itu yang pernah dulu dijelaskan atau yang kita pelajari pada pembahasan Ahkamul Janais. Nanti suatu ketika mungkin kalian akan jumpai jenazah tadi sebelum diusung atau diangkat jenazahnya tadi, ada dari anggota keluarganya atau dari orang yang ditunjuk untuk menyampaikan semacam tausiah dan sebagainya, di awal atau di sela-sela tadi menanyakan kepada yang hadir, ma tashhaduna fi, bagaimana pendapat atau apa yang kalian saksikan terhadap jenazah ini. Maksudnya berharap supaya yang hadir tadi mengakui bahwa jenazah ini adalah jenazah yang baik. Nah, ishhadu lahu bil khair, saksikan, sampaikan kalau memang jenazah ini adalah baik. Akhirnya orang-orang yang hadir yang takziah menyatakan dia orang yang soleh. Nah, dia termasuk orang yang berbuat baik. Oh iya, memang dia itu orang yang baik. Ya, atau bahasa kita, bagaimana menurut kalian jenazah yang sedang ada di hadapan kita ini, yang sebentar lagi kita akan makamkan, apakah jenazah ini jenazah yang baik? Kata yang hadir, ya jenazah, naam, jenazah yang baik. Nah, mereka menginginkan seperti riwayat tadi. Ya, sepintas menurut kita adalah betul apa tidak? ya menginginkan mendapatkan persaksian. Jangankan banyak, dua orang saja sudah kemudian menjadi modal untuk dimasukkan ke dalam jannah. Kata Syekh Al-Albani, perbuatan semacam ini adalah bid'ah yang sangat buruk. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena bukan dari amalan ulama salaf. Nah, kenapa dikategorikan sebagai bid'ah? Karena orang yang memberikan kesaksian itu tidak mengetahui secara pasti kondisi si mayit. Ya, mungkin terbawa oleh suasana, ya, dengan si pembicara. Bagaimana orang ini, baik atau tidak? Baik, ya kan gitu. Padahal dia tidak tahu secara persis, secara detail ya memang dia itu baik betulan atau memang hanya sekedar mengucap saja. Ya. Bahkan bisa jadi mereka yang menyaksikan kebalikan dari apa yang mereka ketahui. Sehingga hanya sekedar memberikan jawaban sesuai keinginan orang yang meminta supaya diberikan kesaksian yang baik. Nah. Kalau tadi kan berbeda. Nah. Perbedaannya yang menilai tadi siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang menilainya tadi? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah. Kemudian didukung pula para sahabat yang lain yang ada di sekitar kejadian tersebut. Yang mana mereka yang dalam keilmuannya dan kuat keimanannya memberikan persaksian tadi bukan ala kadarnya, tetapi dengan sebenarnya. Nah. Maka berdasarkan prasangka seperti itu, akan bermanfaat bagi si mayit. Ketahuilah sama sekali tidaklah demikian. Nah, jadi suatu saat jika menjumpai seperti yang disinggung pada pembahasan ini, nah, ketahuilah perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf. Meminta persaksian kepada hadirin. Nah, meminta persaksian kepada hadirin. Berikutnya, poin yang ke-27. Selesailah poin atau masalah ke-26. Kita lanjutkan poin ke-27. Masih pada bab yang sama. Terkait dengan wafatnya ketika terjadi gerhana. Wafatnya seseorang ketika terjadi gerhana. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, jika kematian seseorang bertepatan dengan gerhana matahari atau bulan, maka itu tidak menunjukkan sesuatu apapun. Artinya tidak ada keistimewaan sama sekali. Nah, sedangkan keyakinan yang menunjukkan keagungan atau keistimewaan orang yang meninggal saat itu adalah salah satu bentuk khurafat jahiliyah. Fulan meninggalnya pas gerhana, berarti orang itu orang besar, orang istimewa itu. Maka penilaian seperti ini adalah bentuk khurafat jahiliyah. Nah, yang secara tegas disalahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terbukti dengan kejadian yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri terhadap siapa? Putra beliau Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Di mana Ibrahim putra beliau dari istri siapa? Siapa ibunya Ibrahim? Khadijah. Siapa ibunya Ibrahim? Aisyah. Siapa ibunya Ibrahim? Belum ada yang bisa jawab. Hah? Naam. Ibunya Ibrahim Maria Al-Qibtiyah. Naam. Rasulullah SAW itu punya keturunan melalui Khadijah. Ada 6. Siapa yang bisa menyebutkan 6 dari Khadijah? Berapa laki, berapa perempuan? 6, fadal yang bisa. Keturunan Rasulullah SAW melalui Khadijah ada berapa? Ada 6. Kalau ditanya lagi, berapa putra dan berapa putrinya? Jawabannya, tidak satu pun yang bisa menjawab. Maka silahkan dengarkan jawabannya sekarang ini. 2 putra, yang pertama Al-Qasim. Al-Qasim. Bukankah kunyahnya Rasul Abul Qasim? Iya. Iya apa ya? Iya, naam. Barang siapa berpuasa 1 hari, 2 hari sebelum Ramadan, maka dia telah mendurhakai Abul Qasim. Yakni Rasulullah SAW punya putra namanya Al-Qasim dari Khadijah. Satu lagi siapa? Yang laki? Abdullah. Abdullah. Ada yang bilang At-Tayyib dan At-Tahir. Ada yang bilang At-Tayyib dan At-Tahir. Itulah putra Rasul yang 2. Sementara yang putri ada 4. Siapa? Yang pertama. Yang pertama Zainab. Yang kedua Ummu Kulthum. Yang ketiga Ruqayyah. Yang keempat Fatimah. Iya. 6. Maka yang tertua dari putra beliau Al-Qasim. Yang tertua dari putri beliau Zainab. 6. Sedangkan Ibrahim adalah dari istri beliau radhiyallahu taala anha Maria Al-Qibtiyah. Ibrahim meninggal saat gerhana yang waktu itu sedang berusia berapa tahun? 8 tahun. Berapa usia Ibrahim waktu itu? 17 atau 18 tahun. Tahun apa minggu? Bulan. 17 atau 18 bulan. berarti kurang dari 2 tahun, yakni sekitar 1.5 tahun Ibrahim wafat. Nah, kejadian itu pada waktu gerhana, sehingga kaum musyrikin di masa itu mengira ini anak ini memiliki keistimewaan. Anak ini adalah anak yang memiliki kelebihan dan sebagainya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menepis keyakinan penilaian seseorang dikaitkan dengan keadaan, dikaitkan dengan cuaca, kaitkan dengan alam, kejadian alam, sehingga dikatakanlah ini bentuk khurafat jahiliyah yang telah disalahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau menyampaikan khutbah memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah itu beliau menyatakan amma ba'd ayyuhan nas inna ahlal jahiliyah kanu yaqulun, bahwa sesungguhnya kaum jahiliyah menyatakan, dulu biasa menyatakan, inna syamsa wal qamar la yan khasifani illa limauti ahadin, sungguhnya matahari dan bulan itu tidak akan mengalami gerhana kecuali karena kematian seorang yang agung. Naam. Walakin yukhawwifullahu bihi ibadah. Dan sesungguhnya keduanya terjadi merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aitum syai'a min dzalik, jika kalian menyaksikan sesuatu darinya. Naam. Fafza'u ila dzikrillahi wa du'a'i wastighfari. Beliau perintahkan untuk bersegera berzikir, berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa ila shadaqa wal ataqah wassalat fil masajid hatta tankashif. Dan juga segera kalian mengeluarkan sedekah, segera kalian memerdekakan budak dan salat di masjid-masjid sehingga gerhana pun berakhir. 6. Maka poin yang ke-27 ini ingin menjelaskan wafatnya seseorang sekalipun bertepatan dengan gerhana bulan ataupun matahari tidak bernilai apapun. Nah, penilaian semacam itu adalah termasuk khurafat al-jahiliyah. Selesailah bab ke-9. Alhamdulillah, sudah kita selesaikan satu bab yang tentunya kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala berkenan untuk jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, ingin saya beralih kepada materi yang lain dari sisa waktu yang ada berkenaan dengan amalan yang tidak lama lagi kita akan menemuinya insyaallah taala. Sebulan lebih beberapa hari saja. Nah, kita akan menemui bulan yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang yang beriman. Bulan Ramadan yang disyariatkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa. Maka pada kesempatan ini perlu dihangatkan kembali dan juga diingat-ingatkan lagi karena pentingnya untuk dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena itu bentuk amalan yang besar. Bagaimana tidak karena termasuk salah satu rukun Islam. Yang kita berharap mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini dari awalnya sampai terakhirnya. Nah, mungkin kita tidak bahas secara keseluruhannya. Mungkin diambil di antara bab yang perlu diingatkan untuk semuanya, terkhusus bagi An-Nisa. Nah, terkhusus bagi An-Nisa, yang mana biasanya pada setiap Ramadan tidak utuh menjalankan sebulan penuh karena ada kendala yang sifatnya secara alamiah, datangnya masa haid, sehingga dengan itu mereka memiliki hutang Ramadan yang harus diselesaikan sebelum Ramadan berikutnya. Maka saya ambil salah satu bab yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala tentang pembahasan ini. Kata beliau, bayanu ahkamil qada' lissiyam, penjelasan tentang hukum-hukum mengqada'. Mengqada' itu artinya mengganti, membayar. Lissiyam, pada puasa. Kata beliau, man aftara fi Ramadan bisababin mubah, siapa yang pernah berbuka atau tidak puasa di waktu Ramadan bisababin mubah, dengan sebab yang mubah. Apa contohnya sebab yang mubah? Al-a'dzar asy-syar'iyyah, uzur-uzur yang syar'i, yang memang dibenarkan di dalam syariat ini. Nah, seperti apa? Datangnya masa haid pada mereka. Ini sebab-sebab yang mubah, sehingga mereka mengharuskan untuk berbuka. Artinya tidak puasa. Kalau puasa pun mereka berdosa. Tidak boleh tetap melangsungkan puasa dalam kondisi seperti itu. Au bisababin muharram, atau dengan sebab yang haram. Seperti batalnya puasanya karena jima. Ia melakukan hubungan intim dengan istrinya atau dengan suaminya. 6. Di siang hari atau sewaktu pelaksanaan puasa Ramadan. Maka baik sebab yang mubah atau sebab yang haram tadi, wajib alaihil qadha, maka wajib baginya untuk mengqadha, mengganti, membayar puasanya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, fa'iddatun, ada yang bisa melanjutkan? Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yulang, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Fa'iddah, maka hitunglah atau bayarlah, min ayyamin ukhar, dari di hari-hari lainnya. Artinya di luar Ramadan. Sampai poin ini bisa dipahami? 6. Siapa yang tidak puasa Ramadan sebelumnya karena sebab yang mubah atau sebab yang haram, 6, maka wajib tetap untuk mengqadha. Yang kedua, yustahabbu lahu al-mubadarah bil qadha. Dianjurkan atau bisa dikatakan disunnahkan pelaksanaan membayarnya tadi untuk disegerakan. al-mubadarah, untuk disegerakan. Kalau bisa, selesai Ramadan tahun lalu punya utang, langsung Syawalnya atau Dzulqa'dahnya, yang penting disegerakan. Sikap menyegerakan tadi adalah yustahab, adalah disunnahkan. Kalau dikatakan sunnah berarti dapat pahala ya. Nah, karena dia ingin segera selesai dari hutangnya. Berusaha dia segera selesaikan. Dan disunnahkan pula atau dianjurkan membayar hutang tadi mutatabi'an, berurutan. Punya hutang 7 hari, dia bayar hari ini, terus besok hari kedua, besok lusa hari ketiga, 4, 5, 6, 7, tidak ada bolong-bolongnya, artinya langsung 7 hari tuntas. Ini sunnah. Kenapa dikategorikan sunnah? Karena qadha atau membayar hutang itu yahki al-ada, adalah menggambarkan sebagaimana pelaksanaan yang semestinya. Ya, jalankan puasa Ramadan itu hari pertama ya. Apa ada berhenti besok hari kedua libur dulu, 3 kemudian lanjut. Sehingga bayarnya pun kalau bisa seperti itu. Nah, kalau bisa, tentunya boleh. Tapi dengan cara berurutan itu yustahab. Wa yajuzu lahu ta'khir. Perhatikan ada kata yajuz. Dan boleh baginya mengakhirkan. Lianna waqtahu muwassa, karena waktunya ada keleluasaan dari Ramadan tahun lalu sampai sebelum ketemu Ramadan tahun ini. Luas 11 bulan. Ya. Wa kullu wajib muwassa yajuzu ta'khiruhu ma'al azmi 'alaihi. Setiap perkara yang wajib yang ada keleluasaan seperti itu, maka boleh mengakhirkannya selama disertai azam, tekad tetap untuk apa dibayar. Dia sudah punya tekad untuk membayarnya. Nah, bisa dipahami sampai di sini? Nah. Kemudian tatkala tidak mencukupi dari waktu Sya'ban kecuali hanya tinggal beberapa hari saja, maka wajib dia lakukan at-tatabu', wajib dia lakukan berurutan ijma'an, secara konsensus atau kesepakatan para ulama. Lidhiqil waqti, karena waktunya sempit. Tidak ada lagi mau mencari peluang. Nah, waktunya Sya'ban sudah tinggal 9 hari misalkan, hutangnya 7 hari. Ya. Enggak ada lagi dia untuk mau istirahat, harus segera sebelum ketemu Ramadan berikutnya. Dan tidak boleh dia mengakhirkan sampai Ramadan yang baru. Sampai Ramadan berikutnya tanpa uzur. Berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kana yakunu alayya as-sawm fi Ramadan. Tadinya aku memiliki hutang puasa di bulan Ramadan. Fama astati an aqdiyahu illa fi Sya'ban, di mana aku tidak bisa membayarnya kecuali di waktu Sya'ban. 6. Limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan atau posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga perlu untuk dilayani karena kesibukan beliau, maka Aisyah pun juga turut sibuk. 6. Sampai-sampai beliau sulit untuk mencari sela waktu membayar puasanya radhiyallahu anha. Maka berdasarkan dari riwayat ini, waktu mengqadanya muwassa', diberikan keleluasaan sampai Sya'ban kecuali tinggal beberapa hari saja. Maka wajib untuk dia bayar Ramadannya, puasa utang puasanya sebelum masuk Ramadan berikutnya. Berikutnya, jika seseorang mengakhirkan pembayaran tadi sampai datang Ramadan berikutnya karena udzur, maka dia harus tetap bayar hutangnya dan disertai baginya untuk enam. Karena suatu udzur, maka tidak ada lain kecuali dia hanya bayar puasanya. Barang siapa belum juga melakukan puasa sampai ketemu Ramadan berikutnya, karena suatu udzur, maka tidak ada sanksi apapun kecuali membayar hutang puasanya setelah Ramadan yang baru. Sebaliknya, ketika dia tanpa ada udzur, maka dia tetap bayar puasanya dan memberi makan orang miskin setiap harinya setengah sa'. Jadi bayar puasa plus dengan memberi makan setiap orang setiap harinya setengah sa'. 6. Karena sebab apa? Karena tidak punya udzur. 6. Dia tunda-tunda tadi tanpa ada udzur. Jika dia mati punya hutang puasa sebelum masuk Ramadan berikutnya, bagaimana kira-kira orang seperti ini? Saya ulang, jika seseorang mati, dia memiliki hutang puasa Ramadan yang lalu, matinya sebelum ketemu Ramadan tahun ini, maka kata beliau hafizahullah, fala syai'a alaihi, maka tidak ada sanksi apapun. 6. Artinya puasanya tadi ya sudah. 6. Dia tadi tahun lalu tidak puasa tadi karena suatu sebab udzur. 6. Maka tidak perlu dibayarkan. 6. Kenapa? Karena mengakhirkannya pada fatrah atau jenjang yang belum terkena sanksi. 6. Bisa dipahami? 6. Sebaliknya, ketika dia mati setelah Ramadan berikutnya, kalau dia mengakhirkan qadanya karena uzur, seperti sakit, seperti juga safar, kemudian ketemu Ramadan berikutnya, fala syai'a alaihi, maka juga tidak ada sanksi apa-apa. Tapi kalau dia matinya setelah Ramadan berikutnya dan mengakhirkannya tanpa udzur, wajabat al-kafarah, maka wajib baginya kafarah dengan sebab dia meninggalkannya. Kafarahnya dengan cara dikeluarkan, memberi makan orang miskin setiap harinya. Kali berapa hari yang dia berhutang padanya. Mudah-mudahan bisa difahami, ya, rincian seperti tadi. Yang jelas intinya bahwa kalau mengakhirkan boleh. Tapi jangan sampai ketemu Ramadan berikutnya. Kalau mengakhirkannya sampai ketemu Ramadan berikutnya karena udur, maka insya Allah tidak ada sanksi. Tapi kalau ada sanksi, tapi kalau dia tanpa ada udur, maka terkena sanksi. Saya tambahkan sedikit lagi. Sekarang berkaitan dengan seseorang yang mati memiliki hutang kafarah. Seperti kafarah az-zihar. Seperti kafarah puasa yang wajib. 6. Maka dia beri makan pada setiap harinya satu orang miskin. Dan tidak dipuasakan baginya. Nah, tidak perlu keluarga yang ditinggalkan tadi ikut berbagi membayar puasa kafarahnya. Nah, kenapa? Karena tidak ada kaitan atau urusannya keluarga dengan kesalahannya. Dengan kesalahan yang diperbuat oleh si mayit. Nah. Dan inilah pendapat mayoritas para ulama. Kalau tadi tentang puasa kafarah, berikutnya tentang puasa nazar. Jika seseorang mati punya hutang puasa nazar, paham ya puasa nazar? Seseorang menazarkan kepada dirinya, saya kalau berhasil usaha ini, saya akan puasa 2 hari. Tiba-tiba belum dia laksanakan, dia mati. Maka dia punya hutang puasa nazar. Maka disunnahkan bagi walinya untuk mempuasakan. Sesuai dengan riwayat yang sahih. Adanya seorang wanita menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini tadi, wanita tadi menyatakan, ibuku telah meninggal dunia dan punya hutang puasa nazar. Afa asumu anha? Apakah aku mempuasakan untuknya? Qala na'am, maka Nabi menyatakan na'am. Nah, inilah beberapa kaitan tentang ahkamul qada lisiyam, hukum-hukum yang berkaitan dengan mengqada puasa untuk kita mengetahuinya supaya kita paham tentang ilmu yang telah diatur di dalam agama ini dan kita bisa menerapkan dengan sebaik-baiknya. Sampai di sini apa yang bisa kita lakukan, kita bahas dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala berkenan untuk mencatatnya, apa yang kita perbuat sebagai amalan yang saleh, yang benar semata-mata dari Allah Jalla wa'ala. Jika ada kesalahan, maka semata-mata dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Di awal-awal tahun itu, ya ada waktu tapi yang menunda dengan dia itu kirim. Ya, ternyata di akhirnya itu dia membayar, tapi dia ada sudah pasti bayar. Apakah dia termasuk di situ apa tidak? Di awal setelah Ramadan tahun yang lalu dia punya waktu. Iya. Iya. Berarti mencampur adukkan antara apa? Udzur tadi. Di awalnya dia punya waktu, tapi di setelahnya kemudian dia tidak memiliki kesempatan. Ala kulli hal, tadi telah disampaikan bahwa kalau dia belum bayar sampai ketemu Ramadan berikutnya karena uzur, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, la syai'a alaih. Nah, maka tidak ada sanksi apa-apa baginya. Nah, kalau yang ditanyakan tadi di awal, artinya setelah Ramadan tahun yang lalu dia punya kesempatan, tapi dia belum lakukan, dan ketika sudah berjalannya waktu, malah tidak memiliki kesempatan lagi sampai ketemu Ramadan berikutnya. Jika ditinjau dari sisi membayar puasa tadi memiliki keleluasan waktu, wallahu a'lam, yang dihukumi adalah yang setelahnya. Nah, dia tidak tahu bahwa nantinya dia tidak punya kesempatan sampai tibanya Ramadan tahun berikutnya. Maka mudah-mudahan dia tergolong orang yang punya uzur. Nah, wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau sebaliknya, ketika di akhir Ramadan, di akhir sebelum Ramadan tahun berikutnya, dia punya waktu tapi dia masih menundanya, nah, maka itulah yang terkena sanksi. Nah, karena di penghujung kesempatan tadi tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bissawab. Iya. Berkaitan dengan orang yang sakit, yang mungkin dikatakan sakit menahun ya, sakit tidak kunjung sembuh, Ramadan kemarin sakit terus, sakit sampai hari ini, sampai Ramadan sebentar lagi sakit lagi, belum sempat bayar. Nah, maka seperti ini tergolong orang yang diberikan uzur untuk tidak berpuasa dan digantikan dengan mengeluarkan atau membayar fidyah. Nah, bagi orang sakit dikeluarkan fidyahnya karena dia mengganti dari puasa yang ditinggalkan. Nah, maka diberikan kemudahan oleh agama ini tidak puasa, maka cukup dengan membayar fidyah. Baik orang yang sakit ataupun orang yang sudah lanjut usia. Orang jompo, dia mungkin tidak sakit tapi kondisinya sudah betul-betul tidak mampu untuk berpuasa. Maka kedua jenis ini tadi diberikan udzur untuk tidak berpuasa dan digantikan dengan fidyah. Terus Ini sakit yang tidak semua sakit. Kalau tadi sakit yang tidak bisa berpuasa, sakit yang kronis, sakit yang menahun, maka dikeluarkan fidyah. Ada pun yang sakit pusing, sakit batuk, sakit flu dan sebagainya, atau sakit yang tergolong ringan, nah maka dia masih bisa bayar puasa. Nah, setelah sembuhnya atau di saat dia punya kesempatan. Nah, jadi sakit pun terbagi menjadi dua, sakit yang tidak mampu lagi dia berpuasa atau sakit secara normal. Nah, ada pertanyaan, mana yang lebih didahulukan, membayar utang puasa atau puasa Syawal? Apakah boleh puasa Syawal dahulu? Nah, kembali terkait dirinya untuk bisa mempertimbangkan. Nah, terkait dengan membayar utang puasa adalah sunnahnya disegerakan, al-mubadarah sebagaimana tadi. Tapi di sisi lain, yajuzu ta'khir, diperbolehkan untuk mengakhirkan. Nah, sehingga dia memiliki waktu 11 bulan. Tapi di sisi lain, dia berusaha untuk segera membayarnya. Karena ajal tidak satu pun yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara puasa Syawal, waktunya dibatasi hanya sebulan Syawal saja yang diambil darinya 6 hari. Maka jika memungkinkan dia bayar puasanya 5, 6 atau 7 hari, setelah itu kemudian dia puasa Syawal untuk bisa menggabungkan keduanya. Itu bisa menggabungkan keduanya. Apakah boleh dia puasa Syawal dahulu? Kalau ditanya tentang bolehnya, ya boleh. Wallahu a'lam, ya itu boleh. Dia mau puasa Syawal dahulu untuk dia bisa selesai tuntas 6 hari. Kemudian setelah itu juga dia berusaha untuk membayar utang puasa Ramadannya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Nah, bagaimana ketika dia di masa dahulu tidak mengetahui berapa utang puasanya? Kembalinya kepada keyakinan, perkiraannya berapa? 6. Berapa perkiraan baginya yang kuat? Maka itulah yang dijadikan dasar untuk kemudian dia bayar puasanya. 6. Kembali kepada keyakinan, dugaan kuatnya. Sekitar misalkan 20 hari misalkan atau sekian hari. Nah, maka dia perkirakan sesuai dengan apa yang telah dia yakini. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Apa yang bisa kita lakukan? Semoga Allah Jalla wa'ala berkenan untuk mencatatnya sebagai amalan yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.